Baik, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita aturkan derajat Allah Subhanahu wa taala buat sore hari ini kita masih diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk ketemu lagi. Meskipun di dunia maya tidak tampak, tetapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah itu menyatakan bahwa innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi amri kulli. Sesungguhnya Allah itu kasih sayang dan senang kepada sayang dalam segala urusan. Jadi, apalagi di dalam Islam ya, selalu dituntunkan bacaan basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang gitu ya. Itu menuntun kepada kita semuanya untuk meladani Allah ya. Supaya kita di dalam hati kita itu senantiasa yang muncul, yang dikedepankan itu adalah kasih sayang ya, bukan marahnya, bukan emosinya, bukan dendamnya dan sebagainya. Jadi orang Islam kalau kita bicara minggu lalu bahwa ajaban di April Mukmin kemarin itu, ya, minggu lalu kita bicara itu, yaitu sungguh menajubkan urusan orang beriman itu ya, inna amrahu lahu kullahu khairun, kan itu ya, sesungguhnya rasa orang beriman itu semuanya baik bagi orang beriman itu ya. Kenapa begitu? Karena hadis itu menjelaskan bahwa kalau dapat kebaikan kemudian dia bersyukur, kemudian kalau dia dapat musibah dia sabar, kan itu. Nah, dalam konteks bicaraan kita pagi sore hari ini, kita bicara tentang kasih sayang. Jadi segala sesuatu yang kita tunaikan, yang sesuatu kita laksanakan dengan dasar kasih sayang, hasilnya tentu baik. Ya. Oleh karena itu, Allah mencontohkan kepada kita semuanya bahwa Allah itu kasih sayang dan menyukai kasih sayang dalam urusan. Segala urusan ya, fi amri kullihi ya, dan segala urusan ya. Oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, mari kita betul-betul diyakini apa itu dengan selesai apa saja lah yang kita lakukan ya. Kalau di sekitar kita ya, kita bicara tentang barangkali tanaman ya, punya tanaman ya, kita rawat dengan penuh kasih sayang. Ya, kita siram dengan air, kita pupuk, kemudian kalau ada ranting-rantingnya yang sudah tua barangkali, kemudian kita pangkas, kita rapikan dan sebagainya, ya, dirawat dengan kasih sayang. Kalau kita punya binatang peliharaan juga begitu. Ya, nah, begitu juga segala sesuatu yang terkait dengan kita bekerja di perusahaan, di pabrik dan sebagainya, kita perlakukan mesin-mesin ya, yang kita hadapi itu dengan penuh kasih sayang juga. Ya. Ya, tentang ya, apa saklarnya, apa puterannya, apa ininya, itunya, semuanya kita tunaikan, kita laksanakan dengan kasih sayang. Dan pada benda-benda mati pun kita diharapkan juga berkasih sayang. Apalagi kepada makhluk hidup, makhluk Allah kan gitu. Ya. Tanaman, binatang, dan sebagainya, kita laksanakan dengan kasih sayang. Kita pernah mendengar kisah ya, seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing ya, di dalam kamar sampai mati. Tidak dilepaskan kucing itu, dibiarkan dalam kamar dan tidak diberi makan, ya otomatis dia mati kelaparan. Ya, masuk neraka orang seperti itu, kan itu. Tapi di hadis lain juga ada kisah di zaman dahulu bahwasanya ada seorang perempuan yang dia masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang kehausan. Coba bayangkan, memberi minum anjing yang kehausan saja sampai seperti itu dikatakan dia masuk surga. Kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Nah, apalagi kepada manusia kan itu. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, sama-sama juga harus menonjolkan kasih sayangnya gitu ya. dan kebenciannya, dan kecurigaannya, dan suudonnya dan sebagainya, betul-betul karena kasih sayangnya. Yang kasih sayang itu bukan merupakan sesuatu yang instan, atau bukan merupakan sesuatu yang bisa dibuat-buat, tidak bisa. Itu bagian dari kepribadian yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau hati kita, kalau diri kita, hati kita, pribadi kita itu memang bengkerok, kasar, atos gitu ya. Dia tidak bisa berkasih sayang. Lamisan berkasih sayang itu hanya kalau dia diuntungkan atau suasananya baik, nikmat. Tapi nanti di dalam suasana kritis, di dalam suasana genting, itu yang muncul itu ya, bengkeroe, ya jelek-jelek itu jadi muncul semua. Gitu. Ya, dikala situasi kondisi menyenangkan dia, ya dia ya tenang-tenang aja, baik-baik saja. Ya, tidak ada bedanya situasi kasih sayang dan tidak kasih sayang tidak nampak begitu artinya. Sesuatu yang butuh kasih sayang dengan kita tidak begitu nampak. Tapi dalam situasi kritis, situasi yang genting, akan nampak sekali orang itu betul dia memang pengasih penyayang atau dia itu artinya bungkrok, atos dan sebagainya, itu akan nampak sudah itu. Ya. Maka mari kita coba bina di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa ikut menyebarkan kasih sayang Allah ini kepada apa saja yang berada di sekitar kita. Mulai dari diri kita masing-masing, diri kita sendirian gitu. Nah, dalam konteks ini, ketika kita menghadapi berbagai macam situasi, ya seorang muslim itu sifatnya sama tadi ya. Kalau itu sesuatu yang memang sesuatu yang penuh dengan kenikmatan, dia bersyukur. Tapi kalau sesuatu yang penuh tantangan, sesuatu yang tidak menyenangkan dan sebagainya, dia sabar dan itu. Jamun keroknya tadi yang maju dan itu. Nah, kemudian di dalam interaksi antara satu teman dengan teman lain, muslim satu dengan muslim yang lain, ya Rasulullah itu pernah ya memberikan nasihat kepada Uqbah bin Amir ini ya. Dengan mengatakan silman koto agawati man haramata wa'fu amman dolamak. Jadi silman koto agawati itu artinya sambunglah orang yang memutuskan. Ya, memutusmu ya. Koto agawati memutusmu. Artinya kalau kita mempunyai satu masalah dengan seseorang, ya masalahnya menjadi puncak, ya sehingga akhirnya dia memutuskan tali silaturahmi, jangan kemudian juga kita bersikap sama seperti dia. Ya, kalau kita juga bersikap sama seperti dia, ya berarti kualitas kita sama seperti dia, tidak ada bedanya. Maka kalau dia yang memutuskan, kita lah justru sebagai orang beriman itu yang menyambung silaturahmi. Menyambung kembali hubungan baik itu. Nah, kalau orang pihak lain memutus hubungan, kemudian kita menyambung, ya jelas kamu berarti lebih baik daripada dia. Ya, maka di dalam satu hadis kalau ada dua orang berperkara bermasalah, ya tidak tegur menegur, kemudian orang yang menegur pertama kali, mengucapkan salam pertama kali, dia yang lebih baik daripada yang lain itu, artinya hasungan kita kepada kita semuanya untuk bisa tetap menyambung silaturahmi itu, ya. Bahkan diiming-imingi ya oleh Rasulullah bahwa orang yang menyambung silaturahmi itu akan panjang umur dan banyak rezeki. Panjang umur dan banyak rezeki. Ini kalau teman-teman yang berada di Korea tidak punya silaturahmi dengan hubungan dengan teman-teman yang berada di Korea, dengan tidak punya kenalan ya, tidak punya hubungan dengan orang-orang yang berada di Korea, atau orang yang mempunyai hubungan dengan orang-orang Korea, tentu nggak bisa kerja di Korea, nggak dapat barokahnya dan sebagainya, nggak tambah rezekinya kan gitu, ya. Nah kembali, jadi kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik. Kita bisa berusaha untuk menyajikan segala sesuatu yang kita miliki yang terbaik pada Allah Taala. Beda orang beriman dengan orang tidak beriman itu beda. Jangan kita ingin jadi orang yang biasa-biasa. Jangan kita ingin menjadi orang yang seperti orang umum. Tidak. Rugi kalau kita menjadi orang yang seperti orang umum itu. Nah, kebanyakan orang umum itu ya kualitasnya rendah. Kalau sesuatu sesuai dengan hukum alam yang namanya baik itu pasti sedikit yang terbaik, pasti sedikit yang berkualitas, pasti sedikit yang itu. Nah, oleh karena itu wajar kalau Allah kemudian menurunkan peraturan yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una ila dhanna wa in ihwa inhum illa yakhsun. Wa in tuti aktsara man fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi yudilluka an sabilillah, mereka niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ayyattabi'una ila dhanna, mereka itu tidak lain hanya mengikuti zon, persangkaan belaka, lain wilayah rusun, dan tidak lain mereka itu hanya berdusta saja, membuat kebohongan saja. Ya, maka jangan sampai kita mudah seperti gue terpengaruh oleh arus mainstream, arus umum, ikut-ikutan umum dan sebagainya, ikut air yang mengalir dan sebagainya, tidak ada kualitasnya seperti gue itu gue, tidak berkualitas, akan tersisih. Ya, jadilah batu karang yang tegar karena demi membela kebenaran, demi membela kebaikan, demi mencapai kualitas diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang urusan permasalahan antara kita dengan orang lain, kedepankan itu, sir mangkotoa. Ya, wa'ti man haramat, dan berilah kepada orang yang mengharamkan memberi kepadamu. Wa'ti man haramat. Jadi, mungkin karena satu permasalahan ada friksi antara kita dengan tetangga kita, teman-teman dekat kita dan sebagainya. Kemudian yang biasanya membantu, memberi dan sebagainya tidak mau memberi, berubah dan sebagainya karena kemarahannya, karena ketidaksukaannya. Ya, jangan kemudian kita ikut-ikutan mengimbangi yang seperti itu. Ya. Jangan kita mengikuti seperti itu. Kalau kita mengikuti seperti itu, artinya kualitas kita tidak sama seperti mereka, kan, gitu. Sama seperti itu juga, gitu. Nah, bukan itu yang dituntunkan Islam, kan, gitu. Kalau Islam itu menuntunkan sesuatu yang lebih baik, ya, daripada itu, kan, gitu. Nah, di dalam surat Fusilat, surat ke-41, ayat 34, ya, di situ dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqawil hasanatu wala sayyi'ah uffa billati ya ahsan wa idza lati bainaka wa bainahu asawatun annahu waliyyun hamim, dan tidaklah sama yang namanya kebaikan dengan kejahatan. Ya, tentu saja kejahatan dan kebaikan itu beda, kan, itu. Ya, kita tahu, tetapi kita sering mata hati kita tidak bisa melihatnya, kan, itu. Kalau kita kemudian dilanjutkan, itfa' billati ya ahsan, ya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba antaramu dan antara dia yang ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Jadi kalau ada permasalahan, kemudian teman tidak memaafkan, kemudian mendiamkan kita, mengharamkan, tidak mau memberi kita, jangan kita imbangi dengan yang seperti itu. Kalau biasanya kita memberi, ya tetap memberi aja, tidak usah kemudian karena ada friksi, kemudian kita berhenti. Hanya kalau kemudian kita berhenti di memberi, itu juga akhirnya mempertajam friksinya tadi, permusuhannya tadi, pergesekan hati tadi, gitu. Karena di sini tuntunkan tolaklah ya kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, yang bisa begitu hanya orang beriman saja. Hanya yang bisa berbuat semulia itu hanya orang yang dia beramal karena Allah saja. Kalau tidak beramal karena Allah, sudah pasti tidak akan bisa begitu. Emosinya akan memuncak, marahnya meledak-ledak, ya. Dan akhirnya ya sudah, agama itu tertinggal semua, ditinggalkan semua, ditanggalkan semua, hilang semua. Kepribadiannya jadi rusak, setan akhirnya yang menggantikan kepribadian. Maka kalau ada seorang ustaz kiai ulama ya dia menyarankan beramallah karena Allah atau tidak beramal karena Allah, itu betul-betul satu mengandung nilai filsafat yang amat sangat tinggi. Ya. Di balik ucapan itu memiliki makna keikhlasan yang sangat-sangat tinggi, sangat dalam, tidak ada tandingannya itu. Beda orang yang beramal karena Allah dengan orang yang beramal karena emosi atau karena manusia atau karena yang lain. Beda. Bedanya jauh seperti langit dengan bumi. Ya, orang yang beramal karena Allah itu pasti gigih dalam kebaikan. Orang yang beramal kepada Allah itu mudah sekali untuk memaafkan. Orang yang beramal karena Allah itu betul-betul pandai untuk menahan diri. Nah, tidak melakukan sesuatu yang di luar batas-batas koridor yang ditetapkan oleh agama. Sifatnya di situ kan itu. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan betul ya surat Fusilat ayat 34 ini ya yang tadi dikaitkan wa'ti man karamah dan sebagainya tadi. Ya. Kemudian pesan yang terakhir tadi wa'fu aman dolamak dan maafkan orang yang mendolimimu. Ini orang yang mendolimi kan itu. Nah kalau kita bicara tentang orang umum, manusia secara umum mendolimi ya dibalas dengan dolim. Ya, jotos dibalas dengan jotos. Ya, gitu. Tetapi ini tidak begitu. Rasulullah berpesan kepada Uqbah bin Amir itu, ya dia Rasulullah mengatakan wa'fu aman dolamak. Ya, maafkanlah orang yang mendolimi bukan hebatnya. Jadi hebatnya seperti itu yang namanya orang beriman itu. Ya, ya betul-betul memang nanti asa memilih yang terbaik ya apa namanya apa yang dia tampilkan di hadapan Allah ya sehingga ya tadi sungguh menakjubkan orang yang seperti itu ya. Nggak ada orang yang mampu menandingi seperti itu kan gitu ya maka wajar kalau kita bicara tentang wa'fu aman dolamak kayak gitu kalau Allah sudah berpesan. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 di situ Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim kutiba 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin gitu. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan lawan kita bicara berhadapan dengan saudara kita yang sedang bermasalah dengan kita dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dia melakukan perbuatan yang bodoh artinya mengancam, marah-marah habis, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dan sebagainya, ya kita jangan ikut-ikutan begitu. Nah, kita diperintahkan untuk wa'rid wa'rid jahilin. Jangan kita ikut-ikutan orang yang melecak-lecak emosinya, marah kemudian ya berbuat seperti itu, tapi kita disuruh berpaling, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya bukan orangnya, tetapi sikap bodohnya itu yang harus kita hindari. Ya, sampai itu ya, tadi kita disuruh mempromosikan yang ma'ruf tadi, wa'mur bil 'urfi, ya suruhlah mengerjakan yang ma'ruf, ya. Ya, di samping betul-betul menjadi orang yang pemaaf, ya kita menyukai kebaikan, menyuruh orang lain berbuat baik, jangan-jangan mudah terpengaruh oleh sikap irasional, sikap apa namanya jauh dari tuntunan agama dari orang-orang yang bodoh itu. Nah kalau kita di dalam keseharian, di dalam kehidupan sehari-hari, memang kehidupan kita atau kepribadian kita warnai dengan kasih sayang, ya, yang kemudian muncul dalam bentuk pemaafan kepada orang-orang yang zalim kepada kita, kemudian muncul dalam wujud kedermawanan, ya, muncul dalam wujud kedermawanan, apa namanya, kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita, ya itu semuanya akan menjadi baik, ya, tidak ada ruginya kok orang itu menampakkan kasih sayang kepada orang lain atau bersikap kasih sayang kepada orang lain. Tidak ada rugi orang yang menjadi dermawan. Tidak ada orang yang rugi menjadi pemaaf, sabar dan pemaaf gitu ya. Ya, tidak ada ruginya orang yang pandai apa namanya menyambung silaturahmi. Jadi semua yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Uqbah bin Amir ya, yang itu merupakan penjabaran dari apa yang difirmankan dikatakan ya Rasulullah tentang Allah innallaha rafiqun yusibur rifqa bi ahli kulli sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan penyayang ya apa namanya menyukai kasih Allah itu kasih sayang gitu ya, kasih sayang, kemudian apa namanya menyukai kasih sayang dalam segala urusan, itu akan menjadi baik bagi kita kalau kemudian kita teladani. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang berbahagia, meskipun panjenengan jauh dari Solo, dari pusatnya Majelis Tafsir Al-Qur'an, tapi kalau panjenengan di sini ya sering apa namanya merenung diri, melakukan evaluasi diri, kemudian berusaha menjadi pemuda-pemuda yang soleh, ya, menjadi pemuda-pemuda yang Islami, ya, tidak kalah nanti ketika pulang panjenengan mungkin sudah lebih baik dari teman-teman yang ada di kampung, atau teman-teman yang ada di desa panjenengan, atau di, teman-teman yang berada di kelompok panjenengan besok kalau pulang pulang di kampung, yakinlah panjenengan itu bisa baik mana saja. Ya. Asal panjenengan betul-betul hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, asal kepribadian panjenengan itu betul-betul dengan hiasi dengan Al-Quran dan Sunnah, termasuk ini tadi yang kita bicarakan, hiasi pribadi kita, akhlak kita dengan kasih sayang. Begitu Mas Ardi, mudah-mudahan ya sedikit Mas Ardi usianya sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Ijaz, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan mengenai Quran Surat Al-Fusilat ayat 34 tadi Ustadz. Ya tentang kasih sayang. Di musola kami banyak permasalahan, termasuk ada teman mau ke masjid, tapi ketika akan datang waktu sholat, pada pergi meninggalkan masjid. Mohon sarannya Ustadz untuk bisa menasihati mereka dengan baik dan sabar agar bisa berlaku sebagai teman, bukan dianggap sebagai musuh. Ya, kalau waktu sholat kemudian malah meninggalkan musola, malah meninggalkan masjid, itu kan artinya dia tidak paham terhadap agama itu, ya. Jadi, maka solusinya kalau kita bicara secara umum adalah ditumbuhkan kajian Quran Sunnah di situ. Jangan kita biarkan musola di sekitar kita itu sama seperti musola umum itu. Musola umum itu sudah berlaku beratus-ratus tahun ya, pembinaannya seperti itu, pengajian hanya kalau ada hari-hari besar Islam saja. Kemudian dalam keseharian ritual-ritual ibadah yang dijalankan tidak cuma seperti itu, tidak menambah kepahaman kita kepada agama, ya tidak akan menjadikan orang yang berada di sekitar musola itu jadi baik. Nah, oleh karena itu, monggo kita rombak, kita jadikan musola itu sebagai pusat pembelajaran Islam. Kalau namanya masjid itu Baitullah, tempatnya apa rumahnya Allah gitu ya. Allah itu di dalam rangka untuk memperbaiki manusia, itu menurunkan Al-Quran. Manusia tidak mungkin jadi baik tanpa Al-Quran. Maka Al-Quran sekarang sudah turun, kok tidak disampaikan kepada manusia ya? Manusia tidak jadi baik. Meskipun dia tetangga musola, meskipun dia juga sholat di musola itu, tetapi kalau dia tidak paham terhadap Al-Quran, ya, tidak disiplin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya tetap saja tidak baik. Maka wajar kalau orang seperti itu kemudian malah lungo, lugas dan sebagainya, tidak masuk, tidak mau sholat. Karena memang begitu. Sholat tidak menjadi sesuatu yang mereka butuhkan, tidak menjadi sesuatu yang mereka senangi, malah menjadi beban bagi dia kan gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi solusi secara umum ya, dirikan di musola itu kajian-kajian yang mengarah kepada memahamkan ya, umat sekitar musola itu terhadap Al-Quran. Ya, tetapi kita perlu paham bahwa ketika kita berusaha menegakkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di suatu tempat, ya, jangan kemudian kita berharap mulus-mulus saja. Kalau memang kita berusaha untuk menegakkan kebenaran itu, sudah pasti kalau ada datang rintangan, tantangan, hambatan dan sebagainya, itu harus kita sikapi dengan sabar, gitu. Jangan kemudian ditentang, akhirnya lari, ya, tidak jadi memperjuangkan kebenaran ini. Itu pengecut dengan model seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi secara umum, yang kedua, secara pribadi bangunlah dengan individual yang baik, dengan tetanggamu, teman-temanmu di sekitarmu itu. mulai dari tokoh-tokohnya dulu gitu. Jadi kalau di situ ada, katakan di sekitar musola itu ada 5-6 pemuda gitu ya. Nah, kamu sasar pemuda yang paling berpengaruh dulu ya, ya dibanding dengan yang lain. Ya, tepat kamu dekati dengan baik-baik, bergaul dengan baik-baik ya. Sok datang situ, membangun hubungan pribadi yang baik lah, hubungan keluarga dengan keluarganya yang baik begitu. Ya, kadang-kadang makan bareng, ditraktir dan sebagainya, kemana dan sebagainya itu ya. Intinya membangun hubungan, apa namanya, hubungan dari hati ke hati dengan dia. Dia adalah sasaran dakwahmu, kamu adalah da'i, dia sasaran dakwahmu, maka bangun jembatan, jembatan dakwah itu dengan baik. Bangun hubungan hati, hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia dengan baik, ya. Sehingga, kebaikanmu itu betul-betul terasa di hatinya. Nah, kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain itu dengan kedermawanan. Maka jangan sampai kita menjadi orang satu pikir. Justru jadikan kedermawanan itu sebagai ujung tombak dakwah. Tusuk hatinya dengan kedermawananmu. Jadikan batang hidungnya tercocok karena kebaikanmu. Ya, kemudian kamu tuntun dia kepada kebaikan. Ya, jadi kemudian setelah kamu bangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh pemudanya, orang-orang yang berpengaruh di situ, ya. Ya, kemudian suatu saat kamu ajak ke Solo atau kemana itu ya, ke tempat-tempat kajian, ya, kajian Quran Sunnah itu. Kalau di Majelis Tafsir Al-Quran, ya layak untuk diajak ke Mangkunegaran dan sebagainya gitu. Kalau memang belum mampu, ya, tidak pernah membangun hubungan pribadi yang baik seperti itu, belum sampai bisa diajak untuk ke Solo dan sebagainya, ya kalau perlu belikan dia radio, ya biar dia bisa mendengarkan di rumah buat senggang dan sebagainya, atau pada saat aktivitas kalau dia itu mungkin kerja di bengkel motor, mungkin dia punya bengkel motor dan sebagainya, sambil bengkel dia bisa mendengarkan radio itu. Ya punya aktivitas lain apa di sawah, di ladang dan sebagainya, barangkali di bawah radio ke sawah dan sebagainya, itu bisa kamu bisa lebih paham tentang agama gitu ya. Nah kemudian berikutnya ya, jangan patah semangat ya untuk berdakwah, terus hidupkan ya suasana dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia jadikan dakwah itu sebagai aktivitas utamamu ya. Allah sendiri kan sudah berfirman kalau di bulan Ramadan rajim di atas ayat itu ya. Nah, di situ dikatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qawlan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Kalau itu perkataan, kalau itu tulisannya siapa yang lebih baik tulisannya? Kalau itu perbuatannya siapa yang lebih baik perbuatannya? Mimman da'a ila Allah daripada orang yang menyeru kepada Allah. Artinya da'i itu perbuatan paling mulia di sisi Allah. Ya. Kalau tidak ada da'i, semuanya pasti akan masuk neraka. Nah, ini orang masuk mau harusnya masuk neraka, kemudian dipanggil, diarahkan, dibimbing dan sebagainya, diberi contoh, diperkenani dan sebagainya, dia akhirnya berubah arah, ya masuk neraka tapi masuk surga. Sama mulianya da'i itu. Nah, kalau sudah punya komitmen untuk berdakwah, ya, jangan sampai kita lapuk karena hujan. Ya, dan juga jangan sampai letang karena panas. Ya, rawe-rawe rantas malam-malam pupung kan gitu ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian berikutnya, senantiasa perbaiki akhlakmu ya, sehingga akhlakmu membubung tinggi ke angkasa sana. Akhlakmu akan menjadi mercusuar di dalam berdakwah. Orang-orang lain yang hidup di dalam kegelapan maunya mencari keuntungan pribadi dan sebagainya, akhlakmu yang dermawan, akhlakmu yang mulia itu akan memancar, memberikan mercusuar tadi di dalam gelap. Orang lain akan melihat kamu itu beda dengan yang lainnya. Kamu hebat. Ya itulah orang yang hidup sesuai dengan Quran Sunnah. Itulah yang namanya orang Islam itu ya kayak ngomong-ngomong gitu. Ya, perbaiki akhlakmu, senantiasa dekatkan diri kepada Allah dan mohon kepada Allah ya, petunjuk, bimbingan, hidayah, ya, perlindungan ya, kita menghadapi berbagai cobaan. Ketika menghadapi keberhasilan-keberhasilan dakwah, jangan sampai kamu merasa sombong, ini karena perbuatan saya. Tetapi senantiasa yang muncul di dalam hati, alhamdulillah Allah telah menolongku untuk memudahkan orang-orang lain paham terhadap agama ini. Jadi yang muncul senantiasa suasana yang indah, yang nikmat, ya, yang apa namanya diwarnai kesyukuran. Itulah yang namanya orang beriman gitu. Nah, sehingga ketika berhasil pun pertama yang menonjol di dalam hatinya adalah Allah, rasa syukurnya kepada Allah. Ketika dia gulung kuming, memeras keringat, membanting tulang menghadapi persoalan dakwah itu, dia tetap sabar karena dia yakin intan suku ayan surkum maysabit hadiah magum. Ya, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, meneguhkan pendirianmu. Maka orang-orang seperti itu akan gigih menghadapi tantangan rintangan dakwah, tidak akan surut ke belakang kecuali memang strategi perjuangan kan gitu. Nah, oleh karena itu, bagi teman yang sedang bertanya ini, gitu ya, memang betul begitu, akan kita akan menghadapi persoalan-persoalan dalam dakwah, persoalan-persoalan dalam mengajak teman-teman kepada kebaikan, ya. Tapi ketahuilah itu tantangan, dan tantangan itu kalau kita mampu mengarahkannya dan merasa nikmat di dalam hati kita masing-masing. Itulah bonus yang diberikan oleh Allah di dunia, kenikmatan keberhasilan di dalam dakwah. Tidak mungkin akan kita rasakan kalau kita tidak mau terjun sendiri menghadapi rintangan, tantangan, hambatan dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan yang bertanya paham dan maju terus pantang mundur, ya, karena itu perbuatan yang paling mulia, perbuatan yang pada hakikatnya diharapkan oleh semua manusia di muka bumi. Dan itu sebenarnya wujud dari rahmatan lil alamin. Begitu Mas Hati, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustadz nasihatnya. Untuk pertanyaan berikutnya, masih berkenaan di masjid Ustadz. Iya, iya. Bolehkah kita menjamu tamu yang datang di masjid menggunakan uang infak untuk menyiapkan jamuannya? Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, kalau memang tamu itu datang ke situ memang bagian dari dakwah itu sendiri, apakah dia itu orang yang akan memberikan khotbah Jumat ataukah orang yang datang dai atau guru ustaz yang memberikan tausiah kajian di situ dan sebagainya. Maka yang namanya infak masjid tadi termasuk dalam kelompok itu fisabilillah itu. Jadi yang namanya fisabilillah itu tidak hanya fasilitasnya saja, tapi juga orangnya yang terlibat itu bisa masuk ke dalam kolom fisabilillah. Ya, apalagi ini uang infak itu. Ya, ya, jadi boleh, tidak ada masalah seperti itu kan itu. Ya, apalagi kalau pengurus-pengurusnya masjid itu mereka tidak hanya jaga infak dari kotak masjid dan dilihat, tapi pengurus masjidnya itu dan berkorban untuk dewe-dewe urunan sebulan sekali misalkan untuk kegiatan seperti itu, bagus sekali kan itu ya. Jadi masjid-masjid kita itu infaknya sedikit sekali itu ya, itu ya yang menjadikan pengelolaan umat di masjid itu tidak jadi baik ya. Saya ingat ya, mungkin ingat ya, dulu sekitar tahun 80-an ya, 80 ini tahun 2012. 80 itu berarti sudah 32 tahun ya. Jadi 80, sekitar tahun 80 awal. Itu ketika itu saya biasa sholat Jumat itu ya sering ke kampus ya, di Jamaah Salahuddin di Gelanggang UGM dulu ya. Ya, sama itu yang datang itu ratusan, banyak sekali ya. Kira-kira 300-400 orang lah ya tempat itu terbuka itu. Itu infaknya itu hanya sekitar 25-an ribu lah, 15-25 ribu lah kurang lebihnya itu. Ya. Tetapi saya menemukan sebuah brosur di waktu itu, tidak salah Pasar Beringharjo, brosur terbuang itu aja. Kemudian saya ambil. Ya, saya ambil. itu ternyata tentang laporan keuangan brosur itu berisi juga laporan keuangan buletinnya, isinya buletin itu, dan di dalam buletin itu juga ada laporan keuangan dari gereja Kristen Gondomanan gitu. Ya, dan itu dilaporkan tuh satu bulan itu pemasukan dari gereja itu minimal itu sekitar 3 juta ini. Anda bayangkan, jelek banget itu. Ya, antara 15.000 25.000 per minggu, artinya sebulan paling juga sekitar 100.000 dikit-dikit. Itu di gereja sudah 3 juta minimal. Laporan yang lainnya itu ada 7 juta, 3 juta. Tapi yang paling kecil sekitar 3 juta itu. Ya, belum lama ini ya, Ustaz Ahmadi itu ya, itu bercerita ya, dia pernah masuk ke gereja gitu ya, ikut acara yang ada di situ, ceritanya begitu, dalam rangka untuk mengamati saja gitu. Itu ceritanya itu, kalau di gereja itu, nampan itu dikelilingkan mukul, itu terbuka begitu ya, orang infak 20.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. Nanti sekian baris penuh, kemudian disok nongkarung gitu, sok nongkarung. Berapa puluh juta itu sekali kebaikan itu, sekali kebaktian itu. Apalagi sebulan kan gitu. Nah wajar kalau kemudian orang-orang Nasrani itu membangun gereja yang megah, sekolah yang megah, rumah sakit yang megah, dan sebagainya. Wajar, karena mereka pada dermawan, terbina, didik umatnya untuk jadi orang yang dermawan. Umat Islam itu banyak yang kaya, tetapi tidak terbina dalam satu jamaah. Orang-orangnya tidak terdidik, apalagi yang sedikit orang gelombrangi, yang hati yang larat-larat itu boleh solusi dari persoalan pribadinya gitu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ya jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Kalau kita memang jadi pengurus masjid, takmir masjid dan sebagainya, harus tombok dan sebagainya, itu justru syukuri karena tombokmu itu nanti yang menjadi tabungan di akhirat. Kalau kita jadi takmir kok malah jaga keinfak, kegomangan bareng dan sebagainya, disuruh nyugui kalau nyugui ustate dan sebagainya, malah mentek ke pangan mentek timbang ustate dan sebagainya, wah itu tidak layak jadi takmir masjid, layak jadi pengurus masjid model-model begitu itu. Ya, maka pengurus masjid yang Islami, yang betul-betul mengamalkan penerang Quran Sunnah, yang betul-betul paham ayatul ulia khairu min hadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dia akan lebih suka untuk mengeluarkan harta, sebagian hartanya untuk nyugi ustadznya atau kiainya yang diundang untuk memberikan tausiah itu, daripada gunakan uang masjid yang bisa dimanfaatkan yang lain. Tetapi kalau kita bicara tentang halal boleh, ya boleh, karena itu juga termasuk ke dalam kolom fisabilillah. Ya, tetapi kalau kita mau yang lebih tinggi lagi, mari para takmir masjid, mari pengurus masjid, ya, tumbuhkanlah jiwa kedermawanan, ya, sehingga kita tidak ngunter duit masjid terus. Ada ya kelompok pemuda yang ngurusi masjid dan sebagainya itu, ya, dulu saya pernah menyaksikan sendiri yang seperti itu, ya, nanti infak itu dikumpul ke dalam satu tahun, nanti ada sopiro. Bagus, soalnya tunggu baiknya bareng-bareng makan-makan di luar bersama dengan teman-teman yang nom-nom yang lain, remaja-remaja itu. Itu modelnya begitu. Ya. Jadi bukan menghidupkan masjid, bukan menghidupkan masjid, bukan untuk menambah infaknya ke dalam masjid itu, tetapi justru malah menggunakan uang yang ada di masjid itu setahun sekali untuk makan-makan, piknik-piknik yang seperti itu. Dolimli, mudah seperti itu kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kelompok seperti ini ya. Mari kita tumbuhkan ya jiwa-jiwa kedermawanan. Karena jiwa kedermawanan tadi saya katakan ya, itu akan menjadi mercusuar di dalam dakwah kita gitu. Jadi pengurus masjid pun akan menjadi pengurus masjid yang beda dengan yang lainnya karena kedermawanannya. Jadi bapak pun akan menjadi bapak yang beda dengan bapak-bapak yang lain karena kedermawanannya. Ya, jadi seorang ustaz pun beda dengan ustaz-ustaz yang lain karena kedermawanannya. Jadi pemuda pun akan beda dengan pemuda-pemuda yang lain karena kedermawanannya. Siapa yang tidak mau seperti itu kan gitu. Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang online di malam hari ini ya terbuka hati kita masing-masing untuk jadi betul-betul menjadi orang yang dermawan. Ya. namanya di dalam kitabul iman, ya, dalam kitabul iman apa namanya yang ditulis Ibnu Taimiyah itu, ya. Itu Ibnu Taimiyah itu mengutip kata-kata Hasan Basri, ya, yang mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah menumpahkan kedermawanan, gitu ya. Jadi bahasanya itu menumpahkan kedermawanan, ya. Ciri yang lainnya berhati-hati, ya, artinya mewaspadai bahaya, berhati-hati terhadap bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah cerahnya wajah, sinarnya, artinya wajahnya cerah. Kemudian dia sikapnya, hidupnya hati-hati dalam menghadapi bahaya. Kemudian yang pertama tadi, ya, disampaikan, betul-betul menumpahkan kedermawanan. Itu tidak hanya memberikan kedermawanan, treat, ada seruan ini, treat, capur, tidak seperti itu. Tapi betul-betul sungguh-sungguh di dalam kedermawanan itu. Ya, maka itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, memberikan 100 ekor unta untuk ini, 100 ekor unta untuk itu, dan sebagainya. Ada seorang pemuda yang baru masuk Islam, minta kepada Rasulullah, ya, untuk dibeli sesuatu, ambillah itu, apa namanya, kambing-kambingnya di antara dua lembah itu. Kambingnya kirim semua, bawa pulang semua. Tetapi karena sikap Rasulullah yang seperti itu, tidak tegun, terkesan, ya, saya dulu, kemudian dia saat mengatakan bahwa saya dulu masuk Islam karena harta, ya, tetapi sekarang saya sangat mencintai Islam. Nah, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, orang-orang di kabilanya itu semuanya diajak masuk Islam, ya, setelah dia paham Islam itu, begitu. Jadi pintunya pertama gunakan harta itu sebagai ujung tombak dakwah itu sendiri, kan, itu, ya. Nah, itu yang namanya kedermawanan seperti itu, ya. Juga pernah kita dengar kisahnya, ya, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyeru untuk infak fisabilillah menghadapi satu perang. Khattab membawa banyak harta untuk diinfakkan. Pada saat itu dia merasa bangga, merasa senang sekali melihat infaknya itu lebih besar, lebih banyak daripada Abu Bakar. Baru pertama kali itu melihat infaknya lebih besar daripada Abu Bakar. Ya, tapi pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Ya, Umar mengatakan, "Ya, kira-kira sebanyak itu, ya Rasulullah." Artinya dia berinfak 50% dari harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Yang aku sisakan Allah dan Rasulnya." Dengan mantap seperti itu. Diinfakkan 100%, ya, harta Abu Bakar untuk fisabilillah seperti itu. Ya, nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya begitu. Rasulullah sudah mencontohkan, Umar mencontohkan, Abu Bakar mencontohkan, Utsman pun, ya. Di dalam satu riwayat pernah saya baca itu di dalam menghadapi satu pertempuran itu Rasulullah melihat inspeksi pasukan, kendaraan sudah siap, ya, orang pasukannya sudah siap, tetapi kemudian hitung-hitung bekalnya kurang. Ya, bekalnya kurang karena perang pada saat itu memerlukan waktu yang cukup panjang, ya, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, mereka harus siap stok makanan, perbekalan. Kalau tidak cukup makanan, perbekalan dan sebagainya, ya, mati kelaparan nanti kalau seperti itu. Kemudian Rasulullah berpidato, ya, siapa yang membiayai pasukan ini akan diampuni dosanya, baik yang dia terangkan maupun dia sembunyikan. Ya, Utsman pada saat itu, Utsman bin Affan, dekat Rasulullah juga, dan juga menantu beliau, itu mengambil 10.000 dinar, ya, uang 10.000 dinar, 1 dinar 4 gram, sekitar 4 gram, maka 10.000 dinar itu berarti sudah 40 ribu gram, 40 kilo, coba bayangkan. Kalau seseorang infak 40 kilogram emas, sekarang emas harganya 500 ribu, 40 kilogram, kira itu infakin, kita bisa bayangkan. Nah, wajar orang-orang seperti itu memang betul-betul jadi answer, yang bertanya menjadi pertanyaan sekarang itu, apakah kita sungguh-sungguh ingin menjadi ahli surga atau kita mau dolanan dalam Islam ini? Kalau mau dolanan, ya tarpil, ya drama. Kemudian akhirnya ya jangan berharap surga, rokok, tempatnya. Nah, mudah-mudahan lah ya. Utsman bin Affan seperti itu, Umar seperti itu, Abu Bakar seperti itu, belum lagi Abu Rahman bin Auf dan sebagainya. Itu jangan hanya sebagai cerita tok, itu memang betul-betul contoh ya. Meneladani apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah, mereka mencontoh apa kanane itu. Nah, kita mau nyontoh sopo kalau tidak Rasulullah kan gitu. Mau nyontoh orang di sekitar kita, foto wae dengan satu dengan yang lain. Maka kita tidak coba nyatakan teladan yang baik, uswah tanah yang baik, Rasulullah dan juga para sahabat tadi kan gitu. Oleh karena itu monggolah ya, kita tingkatkan ke arah sana kualitas kepribadian kita itu. Jangan statis, ya hari ini foto dengan kemarin, foto siswa, tumbal itu nanti kita, kan itu. Sudah, ya kehidupan yang kemarin itu kita singkirkan, kita sisihkan, kita bangun pola kehidupan yang baru, yang bermuara kepada pembangunan akhlak karimah. Ya, karena Rasulullah sendiri itu pernah berkata, innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, tiada lain hanyalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah, hidup sesuai dengan Quran dan Sunnah, artinya kita mau dibangun akhlak kita menjadi akhlak karimah. Tetapi kalau kita mau hidup semaunya, ya berarti kita semaunya, tidak mau dibina, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Nauzubillah. Begitu Mas Kadi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz. Ini menyambung pertanyaan tentang beramal tadi Ustaz. Ya. Ustaz minta penjelasannya, beramalah karena Allah dan tidak beramalah karena Allah. Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, tidak beramal karena Allah itu yang seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh ya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan untuk beramal, tetapi kemudian hati kita dikotori oleh perasaan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka kendalikan, jangan beramal pada saat itu. Tunda amalmu sampai memang hatimu bersih, beramal karena Allah, laksanakan. Ya, contohnya aja, kamu mau sholat, ya, baca maghrib di masjid, tetapi di dalam hatimu ya muncul perasaan ya harapan orang yang berada di masjid itu memuji kamu atau masyarakat itu memuji kamu ya ada harapan seperti itu. Nah kalau kamu tetap sholat berarti kamu itu beramal karena harapan itu karena mengharap pujian yurunanasa itu sifat orang munafik seperti itu ya. Nah, maka yang seperti itu jangan diamalkan karena kamu beramal karena manusia, tidak karena Allah. Kalau kamu amalkan, bisa saja kamu nanti masuk neraka yang pertama kali karena salahnya. Kita ingat tuh hadisnya tentang bicara orang yang pertama kali masuk neraka, yang malaikat pun sebenarnya tertipu bahwa mereka itu ahli surga, mau dibawa ke surga. Tetapi Allah menolaknya, suruh bawa ke neraka. Interogasi ditanya satu-satu, yang satu, orang yang mati di dalam perang. Ya, ditanya kepada Allah, yang mengatakan mati jazabilillah karena Allah menegakkan jalanmu. Kata Allah mengatakan bohong. Nah, karena kamu mati ya dalam perang itu karena berharap pujian dari orang sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Ya, yang satu lagi, dia seorang ustaz, ya, seorang alim, ya, dia banyak berdakwah kemana-mana. Tetapi ternyata ya, di dalam dakwahnya, di dalam mengajar orang lain dan sebagainya, terselip keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian bahwa dia orang pandai, pujian dari manusia. Dikatakan pada orang itu oleh Allah, ya pujian itu sudah kamu dapatkan, ya maka dari itu masuklah neraka. Nah begitu juga ada yang kelompok yang berikutnya adalah orang yang nampak. Kata Allah Yudhiyana dermawan, dia banyak mengeluarkan harta seolah-olah di jalan Allah, ya, tetapi ternyata dia juga berharap pujian dari orang lain agar dipuji sebagai orang yang dermawan. Katakan ya, itu bagus ujian sudah kamu dapatkan, maka silakan masuk neraka. Allah tidak mau disekutukan dengan yang lain. Ini menyekutukan ini syirik perbuatan seperti itu. Ya harusnya betul-betul sholat ba'diyah maghrib karena Allah ya, tidak berharap ada pujian dari yang lain selain harap pujian dari Allah, tetapi ini ternyata berharap pujian dari yang lain. Dan itu tipis sekali di dalam hati. Orang yang tidak waspada, dia akan seperti itu, besok seperti itu lagi, besok seperti itu lagi, besok seperti itu lagi, sampai mati, dia akan seperti itu. Maka kita harus pandai-pandai melihat, menata hati kita, ya, supaya betul-betul hati itu beramal karena Allah. Ya. Jadi keinginan beramal karena Allah. Contoh lain, ya, kamu naik mobil atau naik motor, berhenti di Bangjo, ya, boncengan sama temanmu. Kemudian di Bangjo, dari traffic light itu ada peminta-minta, orang yang minta, atau orang yang ngamen dan sebagainya. Kemudian ketika orang ngamen, orang minta datang kepada kamu, kamu merasa malu kepada orang yang kamu boncengkan. Kamu merasa malu kepada orang yang naik mobil di sebelahmu, kalau kamu tidak memberi. Nah, kalau kamu nekat memberi, berarti kamu memberi karena manusia, karena menutup rasa malu tadi. Ya, bukan memberi karena Allah seperti itu. Karena dalam konteks itu tidak usah memberi. Suatu saat nanti kalau ketika tidak bersama orang lain, ketika tidak ada godaan hati seperti itu, silakan kamu memberi. Ini namanya kamu memberi dan tidak memberi karena Allah. Begitu juga sholat qobliyah maghrib tadi. Karena ada harapan-harapan dikuci oleh orang yang kamu sukai, orang yang berwibawa di sekitar situ, maka berhenti, tidak jadi sholat maghrib, sholat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ya, tidak jadi dilaksanakan itu. Laksanakan sholat itu di rumah. Ya, dan memang yang lebih awal memang di rumah, kalau sholat-sholat qobliyah ba'diyah kan begitu. Nah, monggo, mudah-mudahan ya seperti ini jadi lebih paham kita, kita lebih waspada ya di dalam semua amal soleh kita. Begitu Mas Tati. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan masalah zakat Ustaz? Iya, iya. Di kampung saya telah membangun masjid sekitar setahun yang lalu. Tetapi dalam pembangunannya masih ada kekurangan sampai sekarang sekitar 10 juta. Kami membantu berinfak tiap bulan, tetapi hanya sedikit. Bolehkah Ustaz zakat saya alihkan untuk pembangunan masjid tersebut Ustaz? Mohon keterangannya. Ya, masjid itu adalah rumah Allah. Membangun masjid, memperbaiki masjid, meneguhkan masjid, beraktivitas yang terkait dengan dakwah di masjid, itu masuk kolom fisabilillah. Ya, maka dari itu kalau zakat mau disalurkan ke sana, ya benar-benar saja tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Secara umum jawabnya seperti itu ya, gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara lebih khusus lagi, ya, di zaman Rasulullah itu ada masjid yang dibangun karena takwa, tetapi ada juga masjid yang dibangun karena ketidaktakwaan untuk membangun perpecahan yang dikatakan sebagai masjid diror. Nah, kalau kita paham terhadap agama, masjid sekarang itu keadaannya ya juga seperti itu. Ada masjid yang dibangun karena takwa, masjid yang digunakan untuk menegakkan Quran dan Sunnah, tetapi ada masjid-masjid tertentu yang memang digunakan untuk membangun bid'ah. Ya, memang yang dihidup-hidupkan seperti itu di situ dan itu. Nah, dalam konteks ini kalau kita mau menyalurkan zakatnya, ya tentu saja ke dalam kelompok masjid-masjid yang pertama tadi, yang dikelola memang betul-betul untuk menegakkan Quran Sunnah. Ya, bukan masjid-masjid yang justru malah digunakan untuk menumbuh suburkan bid'ah. Nah, dalam konteks ini tentu saja tergantung kepahaman kita masing-masing tentang bid'ah dan sunnah itu kan gitu. Tetapi pada prinsipnya kalau itu memang masjid baitullah, ya, itu boleh saja zakat kita disalurkan untuk membangun masjid, memperbaiki masjid, ya, menutup kekurangan yang ada di masjid itu, ulah boleh saja. Sudah pas itu ya, masuk kolom bisa pilihlah. Begitu Mas Kadi. Ya, terima kasih Ustaz menanggapi pertanyaan ini tadi Ustaz. Ya. Kalau keterangannya begitu, gimana hubungannya dengan Quran Surat At-Taubah ayat 103 Ustaz? 103. Ya, Sebenarnya memang zakat itu diambil oleh imam dan sebagainya, tetapi karena orang umum tidak punya imam, ya dia mau menyerahkan kepada siapa? Dia tidak punya imam, bukan? Ya, jadi pada prinsipnya zakat itu diambil oleh Rasul, karena Rasul tidak mampu mengambilnya sendiri karena umatnya banyak, maka kemudian menunjuk amil pekerja zakat ya untuk mendatangi ke masing-masing orang yang wajib bayar zakat itu, kan gitu ya. Nah, kemudian Rasul meninggal dunia dilanjutkan oleh Abu Bakar, bahkan Abu Bakar sendiri mengatakan akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Maknanya adalah zakat itu sangat penting, karena memang kalau tidak bayar zakat itu di dalam surat Fusilat ayat 6 dan 7 itu kita termasuk ke dalam kelompok orang musyrik, ya, kafir kepada kehidupan akhirat, cinta kepada dunia, ya. Maka kembali itu ada zakat itu sebenarnya seperti saya katakan seperti pajak. Kita punya kewajiban untuk membayar pajak, tetapi tidak punya hak untuk menyalurkan. Yang menyalurkan siapa? Pemerintah. Jadi penduduk-penduduk di satu negara, dia membayar pajak kepada pemerintah, pajak dikumpulkan, nanti yang menyalurkan pajak itu kemana saja, itu adalah pemerintah. Nah, begitu juga di dalam struktur Islam, ya, yang namanya Islam, orang Islam tidak kena pajak, tetapi orang Islam wajib membayar zakat. Zakat itu kita bayarkan kepada pemerintah, imam, khalifah, dan sebagainya. Jadi, ya Rasul, khalifah, imam, kalau sekarang ini saja. Ya, kemudian nanti imam atau orang-orang yang ditunjuk, lembaga yang ditunjuk, itulah nanti yang akan menyalurkannya. Jadi tidak kemudian kita langsung begitu aja menyalurkan ke masjid atau kemana. Itu nanti tergantung dari amil zakatnya, petugas zakatnya. Ya. Secara idealnya, aturannya seperti itu. Tetapi karena banyak orang umum yang mereka itu tidak punya imam, nah, ya akhirnya ditempuh ya daripada bayar zakat ya lebih baik sudah disalurkan aja kan gitu. Apalagi kalau yang ditanya itu seorang imam, apa ya seorang imam ditanya itu kemudian dia akan menjawab, "Nah, salur lo mengaku fitnah aku," ya jadi ribet menang ya, seperti itu, fitnah lagi seperti itu. Ya sekali lagi hanya sambungan ini penting, ya mestinya zakat itu betul-betul disalurkan kepada, mestinya zakat itu kita bayarkan kepada Rasul atau kepada khalifah atau kepada imam, kemudian Rasul khalifah imam menunjuk tugasnya untuk mengurusi zakat itu di dalam mengumpulkan dan juga menyalurkan. Nah, kita tidak punya hak untuk menyalurkan, kita punya kewajiban untuk membayar, kita tidak punya hak untuk menyalurkan. Yang menyalurkan adalah pemerintah, ya, tetapi dalam konteks satu masyarakat tidak punya imam, saya yakin yang bertanya itu tidak punya imam. Kalau begitu pertanyaannya begitu, dia mudeng pernah dia punya imam, ya pertanyaannya tidak akan begitu kan gitu. Nah, maka ya silakan daripada orang bayar zakat gitu di tambangan itu. Mas Adi. Ya, terima kasih Ustaz. Maaf menyambung masalah pertanyaan tentang beramal tadi Ustaz. Ya. Apabila dalam suatu pemberian itu disertai dengan harapan agar apa yang telah diberikan itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik, yang demikian itu apakah termasuk ikhlas atau bukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, nah, kalau dimanfaatkan dengan baik dalam konteks baik, karena Allah baik menurut Allah, ya tidak apa-apa. Baik gitu, itu artinya kita berharap baiknya itu karena Allah. Tetapi kalau baiknya itu ya, kepentingan pribadi bukan karena Allah, ya baiknya itu menurut umum bukan karena Allah, bukan menurut Allah, nanti bisa salah nanti, ya. Itu pertanyaan itu mirip seperti orang yang dia itu apa namanya mengikuti seorang kiai atau ustaz, ya. Ustaz mengajarkan begini, orang kiai mengajarkan begini, kemudian dia mengikuti ajaran kiai tadi. Kalau ajaran ustaz, ajaran kiai tadi itu berdasarkan Quran Sunnah, hakikatnya dia tidak mengikuti kiai itu, tetapi dia mengikuti Quran Sunnah. Artinya mengikuti firman Allah, dia mengikuti Allah, dia mengikuti sunnah Rasul, artinya mengikuti Rasul. Jadi kiai tadi hanya dipinjam mulutnya untuk menyampaikan firman Allah dan sunnah Rasul, kan gitu. Ya. Jadi begitu juga kamu. Ya, ketika kamu memberi, kemudian kamu berharap dimanfaatkan dengan baik, hakikatnya harapanmu itu meneruskan, melanjutkan harapan dari Allah dan Rasul. Ketika kamu diberi rezeki, supaya kamu itu memanfaatkannya di jalan Allah. Sekali lagi, kalau memang baik yang kamu harapkan itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, harapan itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu baik dalam konteks pribadi, ya jadi ya keliru lagi. Nanti nah, kamu harapannya tidak karena Allah, kalau begitu. Ya. Nah, memang terhadap masyarakat, terhadap orang-orang di sekitar kita, orang yang ngerti itu mempunyai kewajiban untuk menuntun orang yang... Jadi sekali lagi, kalau harapan kita itu sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya, ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena memang kita punya kewajiban untuk mengarahkan orang-orang sekitar kita menjadi baik. Kita, ya orang yang ngerti, sekali lagi, itu punya kewajiban untuk menunjukkan kepada orang, menunjuki, memberikan petunjuk, membimbing, mengasung orang yang tidak ngerti agar bisa buat baik. Memang orang itu kalau tidak paham agama itu manfaatkan uang juga semaunya. Kalau tidak disertai dengan nasihat, saran, dan sebagainya, uangnya habis begitu saja. Betapa banyak teman-teman yang dia bercerita, dulu pergi di luar negeri, uangnya dikirimkan kepada keluarganya semua. Ketika pulang itu dia sudah habis uangnya. Oh, membayar utang ini, tapi nyekolahnya adikmu, tapi nganu ini, tapi nganu itu. Itu tidak hanya anak kepada orang tuanya, ada juga yang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, sama seperti itu. Ya, nah, dalam konteks itu ketika kamu memberi istri atau memberi orang tua atau kirim uang ke sini, ke situ, itu tidak ada salahnya kalau disertai dengan nasihat menuju ke arah kebaikan dan dimanfaatkannya dengan baik. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai juga mengurangi keikhlasan, tetap ikhlas karena Allah saja. Itu Mas Nadi. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Ya, monggo silakan. Tentang sholat berjamaah Ustaz. Sholat berjamaah? Iya. Ketika berjamaah di masjid, karena banyaknya jamaah, sehingga tidak muat di aula masjid. Sehingga melebar ke samping masjid. Di situ juga tidak terlihat jamaah lain di belakang imam. Karena di bawah lantai atau di samping masjid. Yang seperti itu, apakah sholatnya sah untuk mengikuti imam, Ustaz? Mohon penjelasannya. Waduh, ini susah menjawab. Jalan Rasulullah ada seperti itu. Nah, jadinya ini jadi fikih baru, gambarnya seperti itu. Nah, kalau kemudian tidak bisa melihat jamaah yang lain, nanti kan kalau speakernya mati kan jadi masalah seperti itu. Nah, saya juga menyaksikan berada di luar negeri juga banyak orang yang mengabaikan yang seperti itu. Di samping sana tidak perlu kelihatan karena tertutup tembok, nekat aja dan jaga-jaga dari suara itu aja. Nah, kalau seperti itu jangan. Ya, meskipun agak jauh, kalau bisa melihat, ya itu caranya seperti itu. Ada konek, ada hubungan itu. Ya, jadi coba kita mengatakan sah tidak sah, kita ditanya dalilin di dan sebagainya kan gitu. Tapi ini termasuk fikih anyar kan gitu. Nah, kita berupaya semaksimalnya supaya tidak bingung di dalam sholat. Ya, meskipun mungkin karena jaraknya terhalang oleh jalan raya, tidak apa-apa. Yang penting kan bisa ada visual, bisa melihat, suara bisa mendengar dan sebagainya. Atau kelewatan gang atau kelewatan apa dan sebagainya. Ya apa-apa, malah seperti itu, asal masih bisa menyaksikan gitu. Tapi kalau kemudian tidak bisa menyaksikan sama sekali, nanti akan kacau itu kalau pas speakernya mati dan sebagainya. Ya, jadi jangan hanya menjaga speaker saja, visual kita penting itu ya. Itu Mas Hadi. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, kita tuntaskan sekalian. Ya. Tentang sholat Jumat Ustaz, ini ada saudara kita yang belum lama di Korea. Alhamdulillah saat baru 1 bulan bisa bergabung dengan kelompok kajian ini. Ya, alhamdulillah. Beliau bertanya tentang sholat Jumat Ustaz. Ya. Bila sendirian, seharusnya sholat Jumat atau sholat duhur pada hari Jumat Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. prinsipnya adalah kalau hari Jumat itu tidak ada sholat duhur. Kalau hari Jumat itu seperti di surat Jumat ayat 9 itu kita memang diseru untuk beribadah Jumat, sholat Jumat. Nah sekarang sholat Jumat itu baik berjamaah atau tidak berjamaah itu ya hanya 2 rakaat sudah sempurna itu. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa sholat Jumat itu yang 2 rakaat diganti dengan khutbah, itu tidak ada dalilnya yang benar itu. Ya. Apalagi ya menurut kesimpulan dari peristiwa yang terjadi dengan Rasulullah, yang namanya mendengarkan khutbah itu bukan wajib. Kalau itu dianggap sebagai pengganti 2 rakaat dari sholat duhur, maka mendengarkan khutbah Jumat menjadi wajib. Ya, tetapi Rasulullah sendiri ketika berkhutbah, ya ada seorang pemuda yang datang terlambat. Ya, dia mau duduk mendengarkan khutbah Rasulullah, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Malah diperintahkan pemuda tadi untuk sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Ya, jadi sebelum duduk di masjid, itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Yaitu sholat 2 rakaat tadi, tahiyatul masjid tadi. Nah, kalau mendengarkan khutbah itu wajib, maka pemuda tadi tidak mungkin akan diperintahkan oleh Rasulullah melakukan sholat. Yang hukumnya hanya sunnah. Nah, peristiwa itu berarti Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan yang wajib menuju yang sunnah. Salah, tidak betul kan? Nah, maka dari itu, sekali lagi, mendengarkan khutbah itu hukumnya bukan wajib. Dan itu bukan pengganti 2 rakaat dari sholat duhur. Tidak sama sekali. Tetapi mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Ya, didasarkan pada peristiwa itu. Nah, kembali, di hari Jumat tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa hari Jumat itu ada sholat duhur, adanya sholat Jumat. Baik dalam keadaan berjamaah, ya karena memang ada jamaah, masjid, musola, dan sebagainya, atau dalam keadaan tidak berjamaah, kamu berada di suatu negeri, musafir, tidak ada jamaah jumat di situ, kamu boleh saja sholat sendiri. Ya, tetapi sholat sendirimu tetap hanya 2 rakaat. 2 rakaat saja. Nah, kemudian kalau kamu mau jamak qasar dan sebagainya, tidak ada dalil untuk melaksanakan hari Jumat digabung dengan ashar, menjadi jamak dengan ashar. Adanya hanya satu saja peristiwa di Arafah ketika haji itu ya. Tetapi di Arafah itu hukumnya lain dengan yang di luar. Tanggal 9 Zulhijjah di Arafah itu kita tidak boleh puasa. Ya, tetapi justru orang yang di luar Arafah dibenarkan untuk berpuasa, puasa Arafah. Jadi hukumnya lain. Nah, kalau memang boleh dijamak dijamak dengan asar, sudah pasti ada dalil yang lain yang menunjukkan itu. Karena Rasulullah itu sering juga berjumat dalam keadaan musafir, sering pergi, sering melawat kemana-mana, perang juga bilang dalam waktu bulan-bulan pasti melewati hari Jumat. Tetapi selama ini tidak pernah ditemukan dalil, ya, adanya Rasulullah dalam melawat, kemudian dan sebagainya itu, menjamak antara sholat Jumat dengan asar. Ya, karena itu, ada ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Dan MTA cenderung kepada pendapat ulama yang seperti itu. Meskipun saudara kita yang lain ada yang memutuskan Jumat, gitu. Cuma sholat Jumat itu boleh dijamak dengan asar. Silakan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Sekali lagi kembali kepada pertanyaannya, dari Jumat tidak ada sholat duhur, kalau mau Jumat sholat Jumat secara sendiri tetap saja 2 rakaat. Mungkin karena musafir, mungkin karena sakit dan sebagainya, kamu harus terlentang di tempat tidur, kamu harus sholat di tempat tidur, misalnya saja. Kamu tetap hanya sholat cukup 2 rakaat sudah sempurna untuk sholat Jumat itu. Begitu Mas Gadi. Ya, terima kasih penjelasannya Ustaz. Maaf waktunya agak malam ya ini. Untuk itu bisa ya. Diakhiri Ustaz untuk kajian pada malam hari ini. Baiklah teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, mari kita betul-betul adopsi ya nilai-nilai moral yang diajarkan Islam itu di dalam kepribadian kita, sehingga masing-masing individu Muslim itu betul-betul menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berakhlak karimah. Pelajaran hari ini adalah tentang kasih sayang, maka betul-betul kita adopsi prinsip-prinsip kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini di dalam kepribadian kita. Mudah-mudahan dengan kualitas pribadi-pribadi muslim yang tangguh yang sedang berada di Korea dan tempat-tempat lain ini, gitu ya. Nanti ketika pulang, kamu sudah berbeda dengan teman-teman kamu di kampung, teman-teman kamu dalam beraktivitas dan sebagainya. Sudah lebih menjadi mercusuar di antara mereka. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada panjenengan dengan semuanya untuk menjadi orang-orang yang berakhlak karimah, untuk menjadi agent of change di kampung yang masing-masing, untuk menjadi agen perubah yang akan merubah akhlak teman-teman yang tadinya tidak baik menjadi baik dan sebagainya. Itu guys, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya minta maaf. Mari kajian ini kita akhiri. Waktu saya kembalikan. Alhamdulillah.